ni buah. Dia kata nah, ada puak, gitu. Ada puak yang telah itu mengatakan, dia kata ulama ilmu banyak. Hati dia molek lek humbi pas tepat dia nak takir betul tapi nah, ha, tetapi tu parak tu. Itu dia. Dia orang nak tapi awak mai sedak lek awak pas tapi ni sedak. Ada puak mengatakan ulama ilmu banyak. Sebab kalau tak banyak tak sah nak panggil ulama. Karena kalau dia mengaji ilmu kaedah ulama, dia panggil jamuk data tawazir pu'ala, mufrad dia alim, bukan alim. Alim tulis sedianya ain, ain lam ya mim. Alim mana orang mengaji kaedah dia panggil sirat mubalaghah, orang yang bersangat dan pandai, orang yang bersangat dan tahu, tu panggil alim. Manakala jamuk ulama, segala orang yang sangat pandai, tu dia. Adapun kalau alim, orang yang tahu tak kira sikit banyak. Tahu banyak tu panggil alim, tahu banyak ni panggil alim. Ni alim, tu jamuk dia ulama. Kemudian dia kata, tetapi tiada beramal dengan ilmunya. Ilmu banyak, tahu banyak, tapi tiada beramal dengan ilmunya. Ya, kata gitu. Apakah hukum di atas puak seperti ini? Kau tak ada main hukum. Kita mari berkira. Kita mari berkira. Mana? Kita tanya, murak dengan tiada beramal tu amal apa hak demo kanak? Ya tak sah gitu main gaduh hukum lah. Ya kena tanya. Demo kata tapi tak beramal. Amal mana hak demo kanak? Bukan hak syarak kanak dah. Hak demo, hak demo. Ya payah nak ukar benda lagu ni baruk pandai kecek. Ya pasal pandai kecek ni baruk sungguh. Nah, itu dah. Hak kanak demo tak beramal. Amal mana hak kanak demo? Tu lah. Ya kena hak turun surat ni. Ya turun hak menanyuk. Turun menanyuk tak juga orang lain. Orang hak kata tu lah. Orang hak kata tu. Kadang-kadang orang hak menanyuk orang lain. Orang kata lain. Nah itu kan. Sebab tu lah. Benar ni dia kena pula ke sini. Di sinilah dia dah jadi besar di dalam Islam kita. Dia dah jadi haru-haru salah ni. Kecek pay tu rupa molek. Tapi di sebaliknya murak batil. Hak ni takut sekali. Kalimatul haq urida bihal batil. Takut. Tu dia hak ni takut sekali. Apa murak amma tak tahu tu. Alim tak beramma. Apa murak amma di situ. Pak kadang-kadang dak dengar-dengar dengungnya, dengar-dengar dengung kadang-kadang wak mari ayat. Atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilu. Tu ayat tu dak kata kepada orang alim yang tak beramal dengan ilmu tu ayat tu. Maka kalau kita nak mai ayat mai molek jangan bagi keliru orang mendengar. Jangan bagi keliru orang mendengar kita nak ayat molek sebab dihumbi pada sikit tu saya kata nah wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu buat wi kesamaran hak yang sebenar dengan batil. Lama mu kata hak sebenar, murakmu batil, giduk keliru orang dengar keliru be. Nak kata molek. Kalau kita ayat tu dia kata atak muruna nah je tuju kamu itu tuju siapa ayat tu? Ulamaul Yahud. Ulamaul Yahud. Ahli kitab. Orang ni pandai kecek. Tapi buat tak serupa dengan kecek. Pindah kitab Taurat. Hukum hok kata begini, pindah awak lagu lain. Ni dia panggil tahu-tahu sungguh. Pandai-pandai sungguh. Tapi ni ubah berani. Tu ulama ahli kitab. Adapun ulamaul Islam tidak belah tu. Sebab Nabi kata, al-ulama warasatul anbiya. Warasatul anbiya. Pas tak beramal, amal manuh demo kano. Tak sampai sunat duha tu jala tu. Kokok mano. Tu habis dia kena tanya ke hak juga kata. Habis tu kata hak juga kata dia ada murak dia ada. Murak dia tiada murak dia tiada. Tak kena dengan kano dia je kata dah. Tak apa. Wal hasyarak lah hana. Dia tak tahu lagi. Tak kena dengan kanak dia. Kata tak buat amal dah. Ha, ni jadi rusak. Ni dah rusak dalam masyarakat je lah ni. Ha, sebab tu kita jangan gaduh. Ha, tu ayat tidak tuju pada ulama Yahud. Kerana mereka tahu tapi pindah. Ulama Islam kita dia jaga agama. Orang ni tak jaga. Tak ada orang ni. Hilal dah kita orang belakang. Kerana ulama warasatul anbiya. Ulama lah khulafa'u ummati. Umanak. Segala orang yang amanah. Tu dia. Bila itlak, ialah kena kepada ulama yang beramal dengan ilmu mereka. Ha, jangan kita mencemarkan nama, jangan. Hati kata kita guna kelimah molek tapi pergi murak batin tak boleh rusak. Lepas tu boleh ke orang awal yang kata kan? Tawa amal. Ada yang kata tu. Kadang-kadang setengah orang awal yang sarah lebih pada dia dengar lagi. Dia sarah mana lagi? Sarah di mana? Di kedai kopi, tah gerih, hapak dia sarah. Oh, jangan. Ada ada itu. Ha, dia punya sedap tu punya. Allah, inilah satu bahayanya. Ha, sebab itulah kalau tengok hadis apa nama hak ya keji tak boleh. Kita nak beri ilmu kepada orang ni kadang-kadang tengok munasabah. Ha, kadang-kadang dia bimbang Nabi takut kata takut giduk gantung tali tekak di babi dia panggil. Khinzib je logat Arab punya sedap dengar khanazib tapi lurah Melayu punya keji sikit. Kita beri ilmu kepada orang yang bukan ahli dalam media tu supaya gidak sakut tak boleh tekak qalaid qiladah dia panggil tak boleh tekak tak boleh lehat gidak sakut di khanazi dia tekak khinzir bahasa Arab sedap tapi bila jadi Melayu bunyi berak babi ha berak ha bunyi teruk ah ha logat Arab sedap dengan khinzir ha itulah jadi maknanya di antara kita kena jagalah apa dia ni perkataan yang nak tuju gi kepada ulama dia keliru tak boleh kita nak guna belah tu nah keliru sikit kadang-kadang memberi pahal pada orang awal tu gi kok lain